Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah masuk di kitab fikih muamalah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam jual beli. Yang di situ ada jual beli, yang jual beli ain, yaitu benda yang musyahadah, maka boleh, yang terlihat. Kemudian mausuf izimah, yaitu yang terdeskripsikan dalam tanggungan, juga hukumnya boleh jika terpenuhi sesuai dengan sifat sesuai dengan deskripsinya, gambarannya. Adapun menjual barang yang tidak ada, yang tidak terlihat, maka hukumnya tidak boleh. Dan di antara syarat barang yang diperjualbelikan haruslah suci dan ada manfaatnya. Kemudian sudah dimiliki oleh penjual. Adapun kalau barangnya mutanajis yang bisa disucikan dengan cara dicuci dengan air, maka masih bisa dibolehkan untuk diperjualbelikan. Adapun kalau benda najis, zatnya najis, maka hukumnya tidak boleh secara mutlak. Dan juga barang yang tidak ada manfaatnya atau ada manfaatnya tapi bukan manfaat mubah, ya, seperti alat musik dan yang lainnya. Ini tadi adalah matan, ya, gambaran dari matan sebelumnya yang sudah kita pelajari. Sekarang kita lihat matan selanjutnya tentang riba. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala faslun ar-riba wa riba fi dhahabi wal fiddati wal mad'umati. Riba itu berlaku pada emas dan perak, juga makanan. Itu riba itu adalah akad, ya, tukar menukar barang, yaitu barangnya berupa alat tukar atau mata uang dan makanan yang tidak diketahui bahwasannya ukuran sama, yang ukurannya berbeda. Menurut timbangan syariat, ukurannya berbeda saat terjadinya akad atau ada penundaan dalam penyerahan, ya, penyerahan kedua barang atau salah satunya. Nah, itu tadi definisi dari riba. Dan riba ini ada pada dua kelompok atau golongan, yaitu yang pertama emas perak ini masuk mata uang, alat tukar. Kemudian yang kedua golongan atau kelompok makanan. Baik ini makanan, yaitu makanan manusia, ya, baik itu makanan pokok atau buah-buahan atau bahkan obat-obatan, itu masuk di golongan makanan yang di situ nanti berlaku hukum-hukum riba, termasuk benda ribawi. Fala yahilu, maka tidak boleh bai'u zahabi bi zahabi wal fiddati kadzalika illa mutamasilan naqdan. Maka haram hukumnya menjual emas dengan emas, begitu pula perak dengan perak, kecuali mutamasilan sama ukurannya dan harus naqdan, yaitu naqdan harus kontan, yaitu kontan diserahkan sebelum berpisah dari majelis akad. Jadi kalau emas dengan emas atau perak dengan perak sejenis. Wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu. Dan tidak boleh menjual barang yang dibeli sampai sudah diserah terimakan. Ya, berdasarkan hadis, Nabi SAW pernah bersabda, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Ya, ini untuk makanan dan ini diberlakukan ke yang lainnya. Kiaskan ke yang lainnya. Nah, ini beliau ada 15 riba kemudian diselingi dengan satu pembahasan tentang tidak bolehnya menjual barang yang belum diserah terimakan. Wala bai'ul lahmi bil hayawani. Wala bai'ul lahmi bil hayawani. Dan tidak boleh menjual laham daging dengan hewan. Ya. Baik itu nanti jenisnya sama, yaitu misalnya daging kambing dengan kambing atau jenisnya beda, daging sapi dengan kambing. Ya, walaupun juga tidak yang tidak boleh dimakan misalnya daging kambing dengan khimar, keledai. Wala yajuzu bai'u dzahabi wal fiddati mutafadilan naqdan. Wa yajuzu boleh menjual jual beli emas dijual dengan perak, ditukar dengan perak mutafadilan, boleh yaitu beda ukuran mutafadilan lawan dari tadi mutamasilan. Tapi tetap harus naqdan, harus kontan. Kalau beda jenisnya, emas sama perak beda jenis, tapi ilatnya sama, yaitu mata uang tadi, alat tukar, maka nanti boleh beda ukuran, ya, tapi harus kontan. Wakadzalika al-mad'umatu la yajuzu bi'u al-jinsi minha bimislihi illa mutamasilan naqdan. Demikian juga makanan, maka tidak boleh dijual sama jenisnya, ditukar sama jenisnya, kecuali harus sama ukuran dan kontan, diserahkan di majelis akad. Ini sama dengan tadi, di paragraf pertama, al-zahab bi-zahab, harus mutamasilan naqdan. Cuman beda golongan saja, ini contoh untuk beda golongan. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan naqdan. Dan boleh menjual yang jenis jenis dengan jenis yang lain, beda jenis, mutafadilan, yang dia dia nanti boleh mutafadilan, yaitu beda ukuran, tapi harus naqdan. Ini tadi sama dengan contoh zahab bil fiddah tadi di kalimat sebelumnya, yaitu menjual jenis darinya dan dengan yang beda jenis biwairihi. Wala yajuzu, tidak boleh bai'ul ghoror, jual beli ghoror. Ya, tadi sudah disebutkan di awal ada zahab fiddah, itu satu kelompok, kelompok kedua mata umat. Kelompok pertama ini mata uang, kelompok kedua adalah makanan, ilatnya makanan. Jadi ada dua ilat. Dua ilat ini dua kelompok. Kemudian dalam satu kelompok ada beberapa jenis, ya. Misalnya emas, perak, dan ada uang di situ. Kalau makanan ada misalnya gandum, kemudian ada garam, jewawut, ya, tamer, kurma. Nah, ini jenis-jenis. Ini semuanya tercakup dalam mat'umat yang dimakan. Hukum riba haram dan harta-harta atau benda yang berlaku hukum riba adalah nukut, mata uang, dan makanan. Ya, ini ilatnya dua dan ini dibagi menjadi dua itu berdasarkan ilatnya. Ya. Sebab diharamkannya, sebab dimasukkan dalam benda ribawi apa? Karena dia mata uang. Sebab dimasukkan ke dalam benda ribawi karena dia makanan. Ya, ini ada kalau di hadis kan, yaitu al-zahab bi-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-pur bil-pur, wa-sya'ir bi-sya'ir, tamar bi-tamar, wal-milh bil-milh, mislan bi mislin, sawaan bi sawain, yatan bi yatin. Ya ini benda ada 6 kan, seperti emas, perak, kemudian gandum, jubawut, kemudian kurma, garam. Nah, ini benda-benda yang ada, barang-barang yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku hukum riba. Dan nanti yang lainnya dikiaskan ke situ berdasarkan ilatnya apa? Ya, ilatnya mata uang berarti mata uang, yang satu ilatnya makanan berarti semuanya. Jadi gandum sama kurma, garam ini contoh gitu kan. Nanti yang lain dikiaskan ke situ. Nah, kalau yang lain yang tidak punya ilat yang seperti itu ya tidak berlaku hukum riba. Baju, mobil, motor itu tidak ada ilat makanan, tidak ada ilat mata uang. Ya, di sini pensyarah menyebutkan diharamkannya riba. Yang pertama adalah riba fadl, yaitu tukar menukar barang ribawi, ya. Yang di situ ada penambahan ukuran, ya, satu dengan yang lainnya, dan ini di barang ribawi yang jenisnya sama. Jadi riba fadl adalah apa? Tukar menukar barang ribawi dengan beda ukuran, karena harusnya sama, yang sejenis dan beda ukuran. Nah, terjadi riba fadl. Misalnya emas dengan emas jenisnya sama. Nah, ini ketika terjadi apa beda ukuran, ya, maka jatuh ke dalam riba fadl. Emas 1 gram ditukar dengan emas 2 gram. Nah, ini terjadi riba fadl karena di situ jenisnya sama, emas dengan emas. Kalau jenisnya sama harus mutamasilan, ya, plus nakden juga. Tapi ini sedang menjelaskan riba fadl. Nah, contohnya di sini adalah misalnya gandum dengan gandum 1,5 dengan 1 kilo misalnya. Kemudian riba liat, yaitu tangan, yaitu tukar menukar ya, dua benda ribawi yang berbeda jenis, ya, berbeda jenis, tapi penyerahannya ada yang tertunda, ya, keduanya atau salah satunya. Tertunda dari apa? Dari majelis akad. Ketika sudah akad, salah satunya ditunda. Ini disebut yad karena yad itu tangan untuk kobet, ya. Secara asal untuk serah terima itu asalnya dengan tangan, sehingga dinamakan ribal yad. Untuk mengingat-ingat ribal yad itu karena apa? Tidak terjadi kobet. Jadi misalnya emas dengan perak, nah ini kan beda jenis. Nah, maka ini boleh mutafadilan kan, nanti ukurannya boleh beda kan, tapi harus nakdan, kontan. Nah, ini kalau tertunda terjatuh ke dalam riba yad. Ya, misalnya nanti diberikan emasnya dulu, peraknya belakangan. Nah, nanti berarti terjadi apa? Penundaan. Ya, sebelum dia berpisah harus sudah ada. Nanti namanya nakdan. Nah, kalau sudah berpisah ada yang belum diserahkan, berarti itu terjadi apa? Takhir. Takhir kobet nanti berarti terjatuh dalam riba yad. Kemudian yang ketiga namanya riba nasa. Riba anasa. Ini sama, beda jenis. Tapi ketika akad dipersyaratkan penyerahannya itu ditunda. Nah, ini penyerahan. Ini masalah persyaratan dalam akad. Jadi misalnya dia mensyaratkan ini saya tukar ini kan beda jenis ya, beras ini dengan gandum ya, kalau beda jenis boleh beda ukuran kan, ini beras sama gandum nanti ditukar ya, gandumnya nanti ya misalnya, nanti besok dipersyaratkan seperti itu dalam akad terjatuh ke dalam riba nasa, karena ini tidak boleh terjadi apa? Takjil, penundaan dalam akad, walaupun nanti ternyata terjadi kobet, ya. Jadi ini hanya terjatuh ke dalam riba nasak semata-mata menyebutkan syarat penundaan penyerahan dalam akad. Walaupun nanti ternyata sebelum dia berpisah terjadi kobet, enggak ada penundaan, faktanya tetap terjadi riba nasak disebabkan dia sudah mempersyaratkan untuk ditunda salah satunya misalnya. Ya, dia terjadi kobet tapi terjatuh ke dalam riba nasak. Kok bisa misalnya dia mensyaratkan ini besok, kemudian ternyata ada yang membawakan barangnya, ini sudah ada barangnya, kemudian diserahkan. Nah, ini sudah kobet, harusnya enggak apa-apa, dia enggak terjatuh ke dalam riba yad karena sudah kobet, kan, tapi dia terjatuh ke dalam riba nasak karena mempersyaratkan takjil, penundaan. Kemudian beliau menyebutkan syarat sahnya jual beli emas dengan perak dan makanan. Yang pertama harus mumasalah. Misalnya masalah ya tadi ya, kalau jenisnya sama harus mumasalah, emas dan emas, perak dan perak. Jadi kalau tidak mumasalah maka terjatuh ke dalam riba. Ya mumasalah dalam apa ya? Dalam ukurannya ya. Kalau dia ditakar maka takarannya harus sama. Di liter misalnya, ya liternya harus sama. Walaupun beratnya beda, tapi kalau dia jenisnya jenis ditimbang, maka timbangannya harus sama. Beratnya berapa kilo, berapa gram. Walaupun kalau di liter nanti beda misalnya. Nanti dilihat nih barang ini mi'yarnya timbangannya apa? Ditakar atau ditimbang. Jadi sesuai dengan standarnya. Kemudian syarat yang kedua harus hulul. Hulul ini maksudnya tidak mempersyaratkan penundaan. Nah, hulul kalau enggak terpenuhi syarat hulul jatuh ke riba nasak. Nah, jadi hulul ini syarat agar tidak terjatuh ke dalam riba nasak. Jadi kalau dia tidak mempersyaratkan penundaan berarti aman dari riba nasak. Kalau mempersyaratkan penundaan berarti dia tidak hulul, terjatuh ke dalam riba nasak. Kemudian takobut ya di majelis akad. Maka kalau misalnya sudah terpisah dari majelis akad tidak ada takobut, maka tidak sah, artinya terjatuh ke dalam riba yad ya. Walaupun dia tidak mempersyaratkan untuk penundaan ya. Jadi hululnya tercapai sehingga enggak ada riba nasak, tapi karena enggak takobut terjatuh ke dalam riba yad ya. Kemudian tadi kalau jenisnya sama ya. Kemudian beliau menyebutkan untuk emas dan perak dia boleh ditukarkan dengan dua syarat. Yang pertama yaitu harus nakdan. Ini emas dengan perak. Jenisnya beda. Syaratnya harus nakdan, kontan agar tidak terjatuh tadi ya ke dalam riba penundaan tapi ya. Di sini kalau di sini agar tidak terjatuh dalam riba nasak ya. Di sini halan huru takjil. Kemudian takobut, disaran takobut agar tidak terjatuh ke dalam riba liat. Jika terpun ini maka boleh menjual emas dan perak, emas dengan perak dengan ukuran yang beda. Ya tadi sudah kita bahas di awal ya kan. Kalau dia jenisnya beda boleh apa tafadul, mutafadilan boleh. Karena jenisnya beda. Ini kalau jenisnya beda itu boleh beda ukuran tapi harus kontan dan harus takobut dan harus hulul. Ya, kontan tadi. Nah, kemudian untuk makanan boleh ditukar dengan semisalnya dengan syarat tadi hulul dengan takobut. Adapun kalau jenisnya beda, jenisnya beda ya, misalnya di sini gandum dengan apel, maka boleh tanpa syarat. Kemudian tidak sah menjual barang yang dibeli sebelum diserah terimakan. Baik itu nanti dia dibeli, dijual pada orang lain atau dijual pada penjualnya lagi. Ya, beli barang kemudian mau dijual, maka harus ketika beli harus diterima dulu baru boleh dijual. Kalau belum diterima maka tidak boleh dijual. Karena kalau belum diterima masih di tangan penjual, itu yang nanggung adalah penjual. Nah, enggak boleh seorang itu mencari keuntungan tanpa menanggung resiko. Nah, tidak boleh dijual pada orang lain atau juga dijual pada penjual yang tadi, dikembalikan dijual lagi. Intinya harus dikobet dulu. Kemudian tidak sah menjual daging dengan daging meskipun berbeda jenisnya. Maka tidak sah menjual daging sapi dengan kambing. Demikian juga minyak. Adapun kalau hewannya sendiri maka tidak masalah. Misalnya menjual satu kambing dengan dua kambing ketika masih hidup. Ini yang enggak boleh tadi sebagaimana terdapat dalam matan adalah daging dengan hewan. Daging dengan hewan. Kalau hewan dengan hewan tidak apa-apa. Tidak boleh jual beli ghoror karena di situ ada jahalah ya. Terjadi penipuan dan bisa terjadi penipuan dan ketidakjelasan. Misalnya orang menjual ikan yang ada di air. Kemudian misalnya menjual buah jeruk yang nanti akan berbuah pada tahun ini. Ini enggak jelas. Maka pembeli harus tahu ya barang yang akan dibelinya, ya, deskripsinya seperti apa, ukurannya berapa. Dan para buka menyebutkan jenis yang keempat dari riba yaitu riba qard, ya, utang itu kullu qardin jarra naf'an, ya, fahuwa riba. Maka nanti tidak khusus benda-benda ribawi tadi, ya, tapi bisa berlaku juga untuk barang-barang yang lain. Ya, misalnya seorang memberikanmu 1000 gram emas, kemudian engkau mengembalikannya setelah 1 bulan, 1000 gram emas plus yang lain, ya, bukan emas tapi. Tapi yang lainnya, benda yang lain, nah, itu nanti terjatuh ke dalam riba. Nah, ini bisa juga dimasukkan ke riba fadl, kata pensyarah. Ya, kemudian turunan dari benda-benda ribawi yang 6 tadi, yaitu maka dihukumi sebagaimana hukum yang 6 tadi. Ya. Ringkasnya bahasanya jika berbeda jenisnya dan sama ilatnya, ya, ilatnya kan ada dua, mata uang, makanan. Kalau jenisnya beda, ilatnya sama, maka disyaratkan hulul sama takobut. Hulul itu adalah tanpa mensyaratkan penundaan, takobut adalah diserahkan di majelis akad. Ini kalau sama ilatnya, sama-sama alat tukar, sama-sama makanan, tapi jenisnya beda, maka syaratnya ini. Kalau ilatnya beda, maka tidak dipersyaratkan untuk sahnya jual beli. Misalnya di sini sebutkan menjual gram, 1 gram perak dengan mobil misalnya. Nah, ini beda. Ini enggak ada ilatnya mobil malah. Kemudian tidak masalah kualitas baik dan buruk tidak teranggap ya. Maka misalnya gandum yang kualitas baik ya dengan gandum kualitas buruk ya harus sama ukurannya. Jadi tidak dianggap masalah kualitas baik dan buruk. Tidak ada riba untuk hewan-hewan secara mutlak, maka boleh menjual sapi dengan misalnya 5. Satu sapi dengan 5 sapi misalnya. Maka boleh ketika hidup ya. Kemudian tidak ada pengaruh juga masalah mahalnya proses pembuatan. Ya, misalnya menjual cincin yang beratnya 1 gram, kan, tapi pembuatannya ini memakan biaya banyak ya. Seperti lebih dari lebih dari satu cincin yang harga, yang beratnya 5 gram misalnya. Maka tidak ada tidak teranggap ya masalah proses pembuatan. Maka tetap harus dijual, dipertukarkan dengan ukuran yang sama. 1 gram misalnya. Ini cincin A 1 gram, cincin B 1 gram. Tapi pembuatan cincin A 1 gram ini memakan biaya yang besar misalnya. Seperti lebih dari 1 gram prosesnya. Maka ini enggak teranggap. Sebagaimana tadi intinya kualitas itu tidak teranggap dalam masalah tidak mempengaruhi ya. Hukum dari jual beli benda ribawi yang harus mumasalah. Harus mumasalah. Nah, boleh menjual emas dengan fulus, uang, walaupun selisihnya banyak. Bahkan di sini emas yang patah, ya kondisi fisiknya patah ya dijual dengan emas yang normal ya mutamasilan juga beratnya. Kemudian tidak sah, ini faedah, ini masuk ke mana? Ghoror. Masuk tadi matan menjelaskan tentang ghoror juga. Nah, tidak sah jual beli yang sesuatu yang masih samar ya keberadaannya. Seperti menjual tanaman yang terpendam, wortel, kentang atau yang lainnya, maka ini menjual harus dicabut dulu, harus diambil dulu dari keluarkan dari tanah, karena nanti masuknya kan jahalah, bisa masuk ke dalam jual beli goror, artinya goror kalau belum diambil. Dan hukum masalah riba ini berlaku untuk kaum muslimin dan yang lainnya. Maka enggak boleh misalnya jual beli riba walaupun dengan orang kafir. Artinya kemudian sama orang kafir boleh? Tidak. Artinya juga berlaku untuk orang kafir. Kemudian catatan penting, biasanya mumasalah samanya ukuran itu di benda-benda ribawi ketika keadaan kamal. Kamal itu sudah sempurna, sudah posisinya sudah stabil ukurannya di situ. Maka kalau biji-bijian keadaan stabilnya adalah ketika kering. Ya, ketika kering. Ketika basah belum jelas, nanti ketika kering jadinya berapa? Ya. Beratnya jadi berapa? Sehingga yang menjadi ukuran adalah ketika sudah maksimal. maksimal fase apa namanya? Fase perubahan dari satu benda ribawi tersebut. Nah, misalnya kurma nanti ada basah kemudian sampai keringnya sampai jadi tamar. Nah, di situ nanti kan sudah maksimal. Kalau sudah baru rutop, nanti enggak tahu ini keringnya itu berapa ukurannya. Kemudian tidak sah menjual susu bercampur dengan air dengan dijual dengan susu yang lain. Ini masuk di mana tadi ini? Susu juga makanan ya. Masuk makanan juga. Ya, kemudian al-alama al-munawi menyebutkan bahasanya makan riba dan iman itu tidak mungkin bersatu di hati seorang di satu hati ya. Orang iman dan makan riba tidak mungkin bersatu. Karena disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jadi ada kata-kata mu'minin. Berarti kalau ada riba ya berarti enggak bisa bercampur dengan iman di situ kata beliau. Sisi keharamannya ini ta'abudi, ya, semata-mata kita mengikuti perintah Allah, ya. Adapun yang disebutkan oleh fuqaha ini bisa menjadikan demikian dan demikian, ya kan? Mata uangnya nanti seperti ini, seperti ini. Ini adalah hikmah bukan ilat. Allah alam bisawab. Faslun al-khiyaru khiyar. Ya. Walal musannifu rahimahullah ta'ala wal muta'mal mutaba wal mutabayyani bil khiyari malam yatafarraqa walahuma an yastarita al khiyara ila salasati ayamin wa idza wujita bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu wala yajuzu bai'u samarati mutlaqan illa ba'da butuwi salahiha wala bai'u ma fihi riba bi jinsi rutban illa laban. Tentang khiyar. Yaitu dua orang yang bertransaksi, berjual beli, maka mempunyai hak khiyar selama belum berpisah. Dan bagi keduanya boleh mempersyaratkan khiyar sampai 3 hari maksimal. Maka jika kemudian khiyar yang lain, jika ditemukan di barang yang dijual satu aib, maka pembeli punya hak untuk mengembalikan barang tersebut. Tidak boleh menjual buah ya, yang masih di pohon secara mutlak, kecuali setelah siap untuk dikonsumsi, dipanen. Dan tidak boleh menjual benda ribawi dengan yang sejenisnya dalam keadaan basah, kecuali susu. Ya, khiyar adalah hak bagi orang yang berakad untuk ya untuk apa membatalkan akad atau melanjutkan akad karena ada sesuatu yang membolehkan secara syar'i. Ya, khiyar ini disyariatkan sebagai bentuk apa kebaikan kasih sayang bagi dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Macam-macam khiyar. Yang pertama khiyar majlis. Khiyar majlis ini ada tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Artinya otomatis ada di fikuli anwa'il buyu, di semua macam jual beli. Nah, tapi kalau keduanya ini penjual pembeli sepakat untuk meniadakan khiyar majlis, maka di sini disebutkan batola al-akad. Akadnya batal karena khiyar majlis ini ada, harus ada gitu ya, kohron secara paksaan selama belum berpisah dari majlis akad, yaitu badannya atau keduanya memilih untuk melanjutkan akad, menjadikan akadnya lazim dan diteruskan. Masalah jika salah seorang dari yang berakad itu memilih untuk akadnya lanjut, maka gugur khiyar baginya dan masih ada hak khiyar bagi yang lain yang tidak memilih lazimnya akad. Lazim akad itu maksudnya akad tidak bisa dibatalkan kalau sudah lazim, sudah apa? Luzum. Imdok sama, artinya imdok itu apa? Berlaku ya. Tidak batal misalnya. Kemudian menjadi patokan adalah dalam hal berpisah itu secara uruf. Jadi apa yang dianggap oleh orang-orang itu sebagai suatu hal, sebagai suatu dianggap oleh orang-orang bahasanya itu sudah berpisah, maka itu teranggap berpisah dari majlis. Seperti berjalan keluar dari tempat jual beli atau keluar dari rumah dan yang semisalnya, atau berpaling punggungnya sudah membelakangi, nah, itu nanti secara uruf kalau sudah teranggap itu berpisah, maka itu sudah berpisah sehingga sudah gugur khiyar majlis. Jadi khiyar majlis ini selama belum berpisah dari majlis, masih di situ, pembeli atau penjual boleh membatalkan akadnya selama masih di situ. Boleh apa? Membatalkan akadnya. Misalnya enggak jadi, dia sudah beli, kemudian belum berpisah, ternyata teringat sesuatu, oh misalnya ada kebutuhan lain, enggak usah beli saja, maka ini hak dari masing-masing, atau baik itu penjual atau pembeli. Kemudian yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu hak bagi tiap orang yang berakad dengan kesepakatan untuk melanjutkan jangka waktu khiyar sampai 3 hari ya, sebelum nanti akadnya menjadi lazim berlaku, dan boleh misalnya kurang dari 3 hari. Ini kan khiyar tadi, khiyar majelis selesai dengan berpisah. Kalau sudah berpisah berarti sudah menjadi lazim, nah, nggak boleh dibatalkan sepihak, kecuali nanti ada kerelaan. Dan tadi sebutkan khiyar majelis adalah yang suatu yang otomatis ada, kecuali memang memilih keduanya untuk akadnya apa menjadi lazim. Nah kalau ingin misalnya ada khiyar lagi, disyaratkan ada khiyar lagi, namanya ini khiyar syarat, dan dalam mazhab hanya maksimal 3 hari. Ya, misalnya saya mau beli ini tapi nanti saya tolong diberi waktu 2 hari. Dan saya lihat dulu, mungkin saya lihatkan kepada orang tua saya atau istri saya dan lain sebagainya. Nanti kalau nanti saya enggak setuju, dalam waktu 2 hari nanti saya kembalikan. Nah, ini khiyar syarat. Boleh seperti ini. Tapi kalau sampai lebih dari 3 hari, tidak boleh. Kemudian hitungannya adalah dihitung 3 hari tadi sejak akad, bukan sejak berpisah. Ketika ada khiyar syarat ini. Misalnya akadnya jam 7 tadi pagi, ya nanti misalnya sehari ya berarti sampai sehari sama, kalau 3 hari berarti 3 hari jam 7 di hari ketiga, intinya berarti 24 jam kali 3. Faedah, jika rentak waktu hiarsat lebih dari 3 hari maka tidak sah, batal akadnya ya. Atau dia misalnya tidak menetapkan juga tidak sah. Misalnya menetapkan saya beri waktu 4 hari, nah nanti akadnya batal. Atau saya nanti beri waktu dulu ya, nanti saya sampaikan, diskusikan pada istri saya misalnya. Sampai kapan? Ya pokoknya nanti enggak tahu, pokoknya sampai ini, sampai diskusinya saya memutuskan. Ini enggak boleh. Jadi harus diberi waktu. Kemudian jika misalnya barangnya memang akan rusak di tengah-tengah, di masa rentang waktu ada hiarsarat, maka juga tidak sah. Makanan misalnya, beli makanan. Makanan ini kira-kira 2 hari menjadi sudah basi. Nah, dia kok memberikan hiarsarat, saya beri waktu 2 hari. Saya beli dulu makannya, saya beri waktu 2 hari, enggak bisa. Karena nanti rusak makanan. Yang ketiga, hiar aib ya, cacat. Jika ditemukan yaitu aib di barang yang dibeli yang dia bisa yang kusu mengurangi harga ataupun fisik, maka nanti boleh kalau misalnya pembelinya ridho ya, ya enggak masalah. Tapi kalau misalnya nanti ingin mengembalikan dia, maka pembeli punya hak untuk mengembalikannya. Nah, tadi yang mengurangi harga, cacatnya ini mengurangi harga, atau mengurangi fisik. Ya. Mengurangi apa? Fisik. Motor misalnya tidak ada apanya, onderdilnya ada yang kurang, mengurangi fisik. Atau mengurangi harga. Tapi kalau tidak mengurangi harga, kemudian itu umumnya memang ada seperti itu, maka tidak teranggap. Kemudian jika pembeli mengembalikan barang dagangan, barang yang dibeli itu menunda, diakhirkan, maka haknya batal. Kalau tanpa uzur, batal hak untuk mengembalikannya. Soalnya ada uzur, ya. Misalnya tidak tahu. Kalau orang awam ini mungkin bisa diberi uzur ya, karena ini hal yang samar ya, seringnya tidak diketahui. Nah, kalau di sini sebutkan gitu ya, wa'alam, tapi secara umumnya adatnya ya pada tahu kalau misalnya aib ya. Allah alam sawab. Intinya kalau dia memang benar-benar nggak paham ya, diberi uzur dia walaupun terlambat gitu. Kaedah, semua aib yang bisa berkonsekuensi dikembalikan barang ke penjual, maka enggak boleh dikembalikan jika terjadi pada pembeli. Nah, hiar aib ini atau mengembalikan barang ini dibolehkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, aibnya adalah aib lama yang ada di ketika ada di penjual. Atau muncul aib ini sebelum qobat ya. Muncul aib sebelum qobat ya, lebih detailnya seperti itu. Barang belum diserah terimakan sudah ada aib. Nah, ini nanti boleh. Karena kalau barang belum diterima oleh pembeli, masih dalam tanggung jawab penjual. Kemudian yang kedua, umumnya di situ umumnya untuk barang itu maka tidak ada aib seperti itu. Umumnya barang yang dibeli ini enggak ada aibnya seperti ini. Ya, umumnya gitu. Kalau umumnya ada enggak bisa. Misalnya mobil bekas. Nah, umumnya mobil bekas misalnya ada goresan sedikit, kemudian catnya itu kualitasnya enggak bagus. Nah, umumnya seperti itu, enggak bisa nanti terus dikembalikan ada goresnya sedikit. Nah, namanya mobil bekas ya. Maka itu tertolak. Jadi ini aibnya itu memang umumnya enggak ada. kemudian tidak menggunakan. Tidak menggunakan setelah daib. Kalau aib itu ditemukan malah dipakai terus, maka tertolak dia, enggak boleh mengembalikan. Jadi harus segera dikembalikan. Enggak boleh sudah ada aibnya malah dipakai. Nanti bisa nambah aib lagi. Kemudian yang keempat, segera memberitahu penjual, ya segera memberitahu penjual bahwasanya ada aib. Barang yang diperjualbelikan sebelum dikobet, sebelum diserah terimakan itu masih dalam tanggungan penjual dan setelah diserah terimakan menjadi tanggungan pembeli. Jika penjual mempersyaratkan tidak adanya aib, bahasanya tidak ada hak bagi pembeli untuk mengembalikan barang dagangan yang dibeli karena sebab aib, maka dilihat jika barang itu berupa hewan maka boleh. Jika selain hewan maka ini syarat yang batil. Maka tidak ada pengaruhnya, maka tetap si pembeli berhak mempunyai hak untuk mengembalikannya. Dan tidak bisa serta-merta penjual bebas dari tanggung jawab. Oh, alam bisawab ini di sini penasaran memberikan rincian ya. Kalau penjual apa mengatakan ini udah ini enggak ada, ini enggak ada aibnya. Nah, dilihat nanti hewan atau bukan, katanya seperti itu dari ini. Kalau hewan boleh katanya ini, sah kalau hewan itu. Berupa hewan. Kemudian tidak boleh jual beli buah secara mutlak kecuali setelah layak untuk dikonsumsi. Maka harus karena apa? Karena alasannya adalah untuk menghilangkan ghoror. Untuk menghilangkan ghoror. Maka nanti harus sudah nampak kelayakan dari misalnya biji-bijian atau buah-buahan agar nanti tidak terjatuh pada jual beli barang yang gaib yang tidak terlihat karena belum jelas. Tidak diketahui sifat-sifatnya, deskripsinya seperti apa, nanti beratnya seberapa. Karena nanti bisa terjadi misalnya apa? Kerusakan, gagal panen. Maka menjadi rugi pembelinya. Jadi kalau belum nampak kelayakan untuk dikonsumsi, tidak boleh dijual. Kecuali ini kan buahnya ya, kecuali dia bersamaan dengan pohonnya. Bersamaan dengan pohonnya, maka itu nanti ngikut pohonnya. Tapi kalau buahnya aja enggak boleh. Dan dikecualikan kalau buahnya nanti dipersyaratkan diambil langsung dan bisa dimanfaatkan. Ya. Maka nanti sah kalau seperti itu. Nah, ini disebutkan oleh Fonsara, boleh menjual pohon dan apa yang ada di pohon, misalnya buah-buahan, tanpa ada syarat sholah husamar. Ya. Tanpa ada syarat kelayakan untuk dikonsumsi bagi buah-buahan karena buah-buahannya ngikut pohonnya. Ya. Kemudian faedah tidak boleh menjual buah-buahan yang tertutup di tanah, kecuali dengan memotongnya. Ini tadi sudah ya, intinya dia harus terlihat. Kemudian menjelaskan matan tentang tidak boleh menjual barang ribawi dalam keadaan basah. Nah, tidak boleh menjual barang ribawi yang sejenis dalam keadaan basah kecuali susu. Karena sudah berlalu penjelasan bahasanya tidak boleh menjual apa yang sejenis dari makanan ya Kecuali dengan syarat muasalah. Harus ukurannya sama. Qabd nahulul. Jika ini dari jenis yang sama. Anggur dengan anggur. Gandum dengan gandum. Nah, ini menjelaskan tadi ya. Jika beda jenis maka syaratnya adalah hulul dan qabd saja ya, boleh mutafadilan karena beda jenis ya, beda jenis. Adapun di selain barang-barang ribawi maka boleh mufadalah ya, beda ukuran tanpa syarat. Ya. Seperti ini menjual apa? Gandum dengan apel misalnya. Enggak sejenis kalau ini maksudnya. Gandum dengan apel. Allah alam bisawab menyebutkan beliau wairu amwal ribawiyah. Kemudian kenapa enggak boleh menjual benda ribawi yang masih basah? Nabi SAW pernah ditanya tentang membeli tamar dengan rutab, kurma kering dengan kurma basah. Kemudian Nabi menjawab, ayang kusu arutab idha yabis. Bukankah rutab itu nanti akan berkurang beratnya ketika kering? Dan pada saat menjawab iya, maka dilaranglah hal tersebut. Ya kalau rutab dijual dengan rutab, kadarnya masih basah. Nah, ketika ditimbang sama misalnya. Nanti ketika kering enggak tahu. Ketika kering apa? Enggak tahu beratnya berapa. Padahal disyaratkan adalah mutamasilah. Harus sama beratnya. Kemudian Nabi SAW memberikan rukhsah keringanan, kebolehan untuk jual beli aroya. Yaitu menjual rutab, kurma basah yang ada di pohonnya dengan tamar yang dibawa oleh seorang. Kemudian juga boleh menjual ainab anggur yang ada di pohon dengan zabib yang kering. Nah nanti kalau nanti rutabnya yang ada di pohon ini caranya dengan ditaksir, dikira-kira. Ya. Anggur di pohon sama rutab di pohonnya dikira-kira berapa. Takarannya, beratnya, ya. Kalau adapun yang dibawa yang kering, yaitu kurma sama zabib, kismis, maka ditakar. Ya. Jelas itu di bawah bisa ditakar. Tapi yang di pohon kan nggak bisa ditakar. Nah itu dikira-kira. Dan ini boleh kalau kurang dari 5 wasak. Adapun kalau lebih dari itu maka tidak sah. Dan tidak boleh jual beli aroya ini dikiaskan ke buah-buah yang lain. Sah jual beli susu dengan susu karena susu ini sudah halatul kamal, sudah kondisi sempurna. Maka sah jual beli susu sapi dengan susu kambing dengan syarat tamasul wal hulul wa taqabbud. Ini sama juga nih ya. Ini jual susu kambing dengan susu sapi. Nah, ditukar harus sama. Berapa liter harus berapa liter, sama literannya. Kemudian enggak boleh dipersyaratkan tertunda dan enggak boleh apa? Penyerahannya tertunda dari majelis akad. Ya, kita lanjutkan ke bab salam. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala faslun as-salam wa yasihu as-salamu halan mu'ajjalan bima takamalat fihi khamsatu syara'ita an yakuna madbuton bisifati wa an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi wairuhu walam tadkhulun naru li ihalatihi wa la yakuna muayyanan wala min muayyanin. Salam yaitu di sini fasal tentang salam, sah jual beli salam, halan yaitu saat itu juga, kontan penyerahan barangnya, atau muajalan atau tertunda. Dan ini hukum asalnya adalah tertunda. Untuk salam itu umumnya adalah tertunda. Barangnya apa? Tertunda. Tapi dalam mazhab ini boleh juga enggak tertunda. Kalau imam-imam yang lain berpendapat harus tertunda kalau salam. Bima takamalat yang terpenuhi syarat, lima syarat. Yang pertama harus terukur dengan sifat, dengan deskripsi atau spesifikasi. Terukur dengan adanya spesifikasi yang jelas barang yang akan dipesan. Yang kedua, jenisnya tidak tercampur dengan yang lainnya, tidak bercampur dengan bahan lain. Yang ketiga, tidak melalui proses yang menggunakan api, tidak melalui proses yang menggunakan api, karena nanti ada ihalah perpindahan. Ihalah itu tahawul, perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Kemudian bukan tertentu. Barangnya tidak boleh yang sudah ditentukan. Wala min muayyanin, dan tidak boleh berasal dari yang sudah ditentukan. Nah, beda ini, yang tadi barangnya ditentukan, sudah jelas barangnya itu. Kalau yang wala min muayyanin, barangnya bukan dari bagian dari itu. Bagian dari itu, gampangnya itu. Ya, nanti ada penjelasannya. Itu jual beli salam, yaitu jual beli suatu yang dalam tanggungan yang dideskripsikan spesifikasinya dengan lafaz salam atau salaf. Ya, kalau di tempat kita pesan barang yang jelas spesifikasinya. Ya, kalau penduduk Hijaz mengatakan salam, kalau ahlul Iraq, penduduk Iraq, salaf. Ini sama ya. Jadi misalnya seorang pembeli memberikan uang di depan. Jadi kalau salam harus kontan uangnya. Depan, kemudian bersepakat dengan penjual. Nanti penjual menyerahkan barang yang dipesan sepekan kemudian. Nah, ini namanya akad salam. Jadi ini saya serahkan uang ini padamu ya, 2 juta. Ya. Nanti 1 bulan lagi ya, serahkan barang padaku, handphone merek ini ya, spesifikasinya demikian, warnanya demikian. Nah, yang terjadi itu akad salam. Dan uangnya harus diserahkan kontan ya. Cash, yang enggak boleh misalnya tertunda. Nah, salam ini dalilnya itu ya di surat Al-Baqarah 282, yang disitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ini ayat ini turun berkaitan dengan salam. Salam termasuk jenis jual beli tapi dengan lafaz khusus menurut pendapat muktamad. Salam ini disyariatkan sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada salah satu dari yang berakad, atau keduanya ya. Bisa juga keduanya. Ya. Orang yang dipeseni barang ini butuh modal untuk mengelola usahanya ya, mencarikan barang. Nah, ini butuh harta, sehingga kalau dia sudah diserai menerima modal uang, nah dia bisa memanfaatkannya. Dan biar dia punya keterampilan untuk mencari barang, untuk memilih yang bagus, punya keterampilan untuk itu. Tapi dia enggak punya modal. maka dengan salam ini enak dia dapat modal. Adapun pembeli yang pemesan, ini keuntungannya adalah biasanya yang salam ini harganya lebih murah. Kemudian rukun-rukun salam ada 5. Yang satu muslim. Yang muslim itu mustari, pembeli. Namakan juga rabbus salam. Ini muslim. Aslama yuslimu, menyerahkan. Muslam fih, ini barangnya, mabiknya, silah. Kemudian muslam ilaih, ini penjual. Muslam ilaih itu yang dipesan, yang mencarikan barang. Kalau muslim yang menyerahkan modalnya, membayar uangnya, yang pesan. Rasul mal, ini uangnya. Kemudian ada yang kelima, sigoh, itu ijab kabul. Kemudian salam itu sah untuk yang kontan, seperti mengatakan pembeli mengatakan pada penjual, saya aslam tulaka hadhi nukut ala an ashtarya kilo komhin al an. Nah, kemudian menyerahkan uangnya di majelis akad. Di, saya serahkan uang ini untuk pesan padamu saat 5 kilogram beras sekarang, ya boleh. Dalam mazhab itu masuk salam gitu loh. Walaupun di mazhab lain mayoritasnya tidak masukkan dalam salam. Karena salamnya harus barangnya tertunda. Enggak boleh sekarang. Tapi dalam mazhab boleh. Alasannya karena kalau tertunda aja boleh, berarti enggak tertunda juga boleh gitu loh. Sah salam muadzalan tertunda seperti mengatakan tadi sama ba'da usbu, bedanya tadi ada kamu serahkan sepekan lagi misalnya. Kemudian syarat sah salam, yang ini syarat untuk muslam fih, untuk apa mabiknya, barang yang dipesan. Yang pertama harus, ini kan syarat-syarat salam itu banyak ya. Dalam bab muamalah itu kalau di akad situ rawan terjadi horor, ada unsur-unsurnya ya. Walaupun ini apa? Ya enggak total. Kalau total horor kan besar kan enggak boleh. Tapi ada unsur-unsur terjadi nanti horor yang tidak diinginkan, maka syaratnya itu macam-macam, banyak untuk meminimalisir terjadinya horor. Ya, ini diantaranya adalah akad salam. Yang pertama harus matbuton. Matbuton yaitu terukur sifat-sifatnya, spesifikasinya. Sehingga nanti apa? Tidak terjadi horor dan penipuan. Nah, seperti kalau misalnya pesan ya, misalnya kain, misalnya jenisnya sutra, kemudian katen, kemudian kalau hewan ya umurnya berapa, beratnya berapa. Berarti harus terukur. Misalnya kalau buku, ini mushaf Al-Quran jenisnya, namanya Al-Quran. Kemudian cetakan mana? Nah, cetakan mana? Misalnya sampulnya seperti apa? Beratnya seperti apa? Nah, itu nanti menjadi apa? Deskripsinya. Baju misalnya nanti terbuat dari apa? Katun, katun. Jenis-jenis katun mana? Oh, katun Mesir. Ukurannya XL misalnya. Nah, itu nanti harus di mobil misalnya Toyota, Camry, ya, misalnya seperti itu. Keluaran tahun berapa? 2019. Warnanya putih misalnya, dan lain-lain yang apa jelas spesifikasinya, terukur. Nah, itu kan terukur, jadi orang cari itu juga bisa. Kemudian jenisnya tidak bercampur dengan yang lain, maka enggak sah akad salam. Objeknya adalah di sini contohnya harisah. Harisah itu jenis makanan terbuat dari macam-macam, dari gandum, dari nanti campur air, campur apa, jadi jenis makanan. Nah, ini enggak jelas. Nah, ini gimana nanti ukurannya bagaimana? Ya. Nah, makanya di situ tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau misalnya apa bercampur dengan jenis yang lain tapi bisa terbedakan tiap jenisnya, maka enggak masalah. Misalnya baju ini nanti yang dari sutra 30%, dari katen misalnya 7%. Nah, ini kalau sudah jelas bisa dibedakan seperti itu enggak masalah. Intinya nanti ada kejelasan saja gitu. Ada apa? Jelasan. Ya, kalau enggak ada kejelasan nanti bisa terjadi apa? Perselisihan. Duh, saya tuh mintanya yang seperti ini. Lah, gimana? Ya, makanan gitu. Ini kok jadinya seperti ini? Tadi takarannya gimana? Nah, itu susah. Tapi kalau sudah jelas nanti ini sesuai dengan spesifikasi yang Anda berikan seperti ini. Ya. Sehingga nanti biar agar tidak terjadi apa? Perselisihan, ya. Terjadi niza nanti. Kemudian yang berikutnya, dia tidak melalui proses yang menggunakan api. Seperti roti, kemudian makanan-makanan yang dimasak, digoreng, ya, sate, ya. Nah, ini dalam mazhab ini enggak bisa karena apa? Ini enggak jelas, ya. Takarannya itu enggak jelas ukurannya bagaimana nanti. Apinya sebesar apa. Jadi harus jelas apa ya, ukurannya itu harus jelas. Tapi kemudian kalau misalnya proses dengan api ini hanya untuk memisahkan saja misalnya. Misalkan itu enggak masalah. Misalnya ini susu kemudian dipanasi agar terpisah lemaknya misalnya, atau madu agar terpisah dari apa misalnya sarangnya misalnya. Kemudian harus menggunakan api, ini enggak apa-apa. Tapi kalau dia membuat, mengolah, nah itu yang enggak boleh karena tidak terukur, intinya tidak terukur ini. Wa'alam, kalau di masa sekarang apakah ada yang bisa misalnya terukur? Kalau misalnya bisa terukur ya sebenarnya enggak, boleh-boleh saja. Kalau misalnya sekarang ada alat yang misalnya prosentasenya bisa jelas ya, bisa terukur, nah nanti bisa jadi tidak masalah ya. Allah alam bisawab. Kemudian tidak boleh mu'ayanan. Ya, terus berupa apa? Tainan, tainan itu utang. Jadi belum tahu barangnya yang mana. Misalnya ini saya serahkan uang ini, pesan padamu untuk membeli motor itu. Nah, ini enggak bisa. Untuk apa memesan motor itu? Salam. Enggak bisa karena muayan ini. Harusnya yang gimana? Saya beli, serahkan uang ini, carikan motor, motornya adalah demikian demikian demikian demikian, diserahkan kapan. Muayan enggak boleh. Kemudian bukan dari muayan. Misalnya saya serahkan uang ini, nah, saya pesan padamu kurma ya. Kurma misalnya sebanyak 10 kilo, tapi yang mengambilnya dari kebun itu, kebun yang itu. Nah, kebun yang itu namanya muayan. Maka ini namanya tamarnya min muayan, ya enggak boleh. Nanti membatasi ruang gerak dari apa? Dari muslam ilaih, orang yang dipeseni harus ke situ. Ya kalau nanti di situ berhasil panennya, kalau gagal. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nanti dia bisa munqati' di situ. Artinya munqati' terputus, tidak bisa mengambil dari situ. Nah, ini enggak boleh. Jadi yang dipesan harus diberi kebebasan ruang gerak untuk mencari dimanapun yang dipesan, barang yang dipesan tersebut. Tidak boleh dibatasi. Saya pesan ini, menyerahkan ini, cari handphone demikian-demikian, belinya di toko itu. Ya. Toko misalnya ini, apa sel gitu, yang situ tokonya, enggak bisa. Karena apa? Ini namanya min mu'ayan. Namanya apa? Min mu'ayan. Kalau salamnya ini di objeknya nanti berada di daerah yang luas, maka sah. Karena umumnya nanti berhasil, karena wilayahnya luas. Misalnya wilayah luas, ini belinya handphone di Jogja misalnya, di Yogyakarta. Ini masih boleh, insya Allah. Ini contohnya misalnya seperti itu. Karena umumnya ada di situ, karena banyak yang jualan. Ya. Kalau toko itu enggak boleh. Tidak sah jual beli salam kalau belum apa qabid. Jadi tadi apa rasul malnya harus diserahkan saat itu juga, uangnya. Ini uangnya harus diserahkan saat itu juga. Syurutu sihhati akdi salam, syarat sahnya akad salam. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala summa li sihhati al-muslim al-mustalam fi samaniyatu syara'it. Yang pertama, syarat sah akad salam. Yang pertama, an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bi sifati allati yakhtalifu biha as-saman. Yang pertama harus memberikan deskripsi setelah menyebutkan jenis dan nau. Jadi ada namanya jenis, nau itu di bawah jenis. Ya. Nau itu apa? Di bawah jenis. Nah, dalam bahasa Indonesia apa? Jenis beras. Nah nanti macam-macamnya itu nanti namanya nau. Ya. Nanti setelah disebutkan jenis dan nau, kemudian nyebutkan spesifikasi yang lain. Yang nanti yakhtalif biha saman. Ya, dengan menyebutkan sifat-sifat tadi nanti berdampak apa? Perbedaan apa harga. Kemudian wa an yadhkura qadrahu, menyebutkan ukurannya berapa, bima yanfi al-jahalata anhu. Yang bisa menghilangkan ketidaktahuan, jahalah. Wa an kana mu'ajjalan. Wa in kana mu'ajjalan, jika mu'ajjal tertunda jadi barangnya, tadi kan boleh halan, boleh mu'ajjalan. Maka zakara harus menyebutkan waqta mahillihi, waktu penyerahan. Wa an yakuna maujudan 'indal istihqaqi fil ghalib. Dan harusnya barang yang dipesan umumnya nanti ada di saat jatuh tempo penyerahan. Ya. Wa an yudkaru yudkaro, dan disebutkan maudi'a qabdihi, disebutkan tempat serah terima. Kemudian wa an yakuna samanu ma'luman, saman harganya sudah ketahui. Wa an yataqabadu qabla tafaruqi, dan harus diserah terimakan sebelum berpisah. Tadi ya modalnya, harga uangnya, pembayaran. Wa an yakuna aqdus salam najizan. Najizan harus lazim. La yadkhulu khiyaru syarti, tidak boleh ada khiyar syarat. Yang pertama harus disebutkan deskripsi setelah menyebutkan jenis dan nau. Nah, nau misalnya di sini jantan, betina. Ya, nau misalnya seperti itu ya. Jenis itu misalnya tamar. Tamar kemudian gandum ini jenis. Nauknya ini misalnya ya tamar apa ya. Ya misalnya sukari, kemudian holas dan yang lainnya. Berarti itu turunannya. Kalau tamarnya adalah jenisnya. Kemudian menyebutkan ukurannya. Misalnya berapa takarannya, berapa liter, berapa sok, beratnya berapa kilo. Sehingga nanti diketahui. Kemudian yang ketiga menyebutkan waktu serah terimanya. Jika muajalan, jika tertunda artinya jika tidak langsung diserahkan barangnya berarti harus disebutkan kapan harus diserahkan. Ketika akad disebutkan. Misalnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Jika kata penserah katanya kalau tidak disebutkan tadi waktunya maka tidak sah. Kemudian yang keempat, barang yang dipesan itu haruslah ada ketika ketika akan diserahkan secara umum. Jadi secara umum barang yang dipesan nanti ada ketika ketika apa? Ketika jatuh tempo penyerahan. Nah, di sini diberikan contoh tidak sah akad salam pesan rutop. Nah, yang rutop ini nanti biasanya adalah di musim panas. Nah, dia kok minta diserahkan di musim dingin misalnya. Nah, ini enggak boleh. Ya. Maka enggak bisa kan nanti menyerahkan di saat itu karena belum musimnya, ya. Kemudian disebutkan tempat serah terimanya. Yaitu jika nanti penyerahannya tertunda, maka maka terkadang itu tempat penyerahan nanti membutuhkan biaya, ya, misalnya pengangkutan, maka harus ditentukan tempat penyerahannya. Jika tidak, maka tidak sah. Kemudian nomor 6 adalah samanya harganya telah diketahui rasul mal, yaitu pembayarannya, uang yang dibayarkan harus diketahui. Kalau enggak maka nanti bisa terjatuh dalam jual beli apa, dain bidain, utang dengan utang, dan nanti tidak sah. Kemudian diserahkan di majelis akad sebelum berpisah, yaitu menyerahkan rasul mal, uangnya. Kalau nanti tertunda, maka batal akadnya. Kemudian yang nomor 8 adalah harus akad salam itu najis, artinya itu lazim, tidak menerima khiyar syarat. Karena uang yang diserahkan pada muslim fih, orang yang menjual, mencarikan barang ini kan, kalau nanti ada khiyar syarat ini gantung posisinya. Ya. Dia kan harus apa? Dia menggunakannya uang itu untuk modal dia. Kok masih dikasih khiyar syarat? Nah, kalau nggak ada khiyar syarat berarti nanti udah lazim, ya. Udah lazim ketika sudah berpisah dari majelis, nah, berarti sudah menjadi milik dari orang yang dipeseni tadi. Nah, penasaran menyebutkan di sini takhir dari apa tadi, takhir barangnya kadian ditunda, penyerahannya itu kan ditunda, memang itu di situ ada nau horor gitu kan. Dan khiyar, kalau khiyar itu menghalangi kepemilikan. Khiyar itu menghalangi apa, kepemilikan. Dan posisinya kan masih gantung. Nanti kalau dibatalkan kan ya batal. Adapun khiyar majelis tetap ada di akad salam. Jadi akad salam ada khiyar majelis, tidak boleh ada khiyar syarat. Enggak boleh kemudian diberi syarat, ya. Bersyarat tadi, di ada khiyar syarat misalnya maksimal 3 hari tadi, itu enggak boleh ada pada akad salam. Nah, kemudian jika penjual tadi muslim ilaih menyerahkan barang yang dipesan kepada pembeli sebelum jatuh tempo penyerahan. Maka nanti ya pembeli menerimanya, maka harus apa? Ya harus diterima. Tapi kalau misalnya enggak diterima ada uzur ya dibolehkan. Kalau enggak ada uzur ya nanti qadhi yang memaksa untuk menerimanya. Ini kalau apa? Dia diserahkan sebelum jatuh tempo ya. Ya lebih dulu sudah ada dulu kemudian apa? Dia diserahkan. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kita baca dan kita pelajari pada sesi kali ini. Untuk selanjutnya tentang gadai, rohan, kemudian ada hajar, pembatasan tasaruf muamalah, kemudian ada suluh, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Terima kasih jazakumullah khair atas partisipasi dan kehadiran dari teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.